baru gini aku alami betapa sakitnya patah hati. Mengapa dulu ku kau cintai kalau hanya untuk kau sakiti? Ya badan, mengapa begini? Tidak mungkin akan berubah. hatiku ini.